Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fillah, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, yang terutama adalah nikmat yang batin, nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada kalbu-kalbu kita, sehingga pada saat ini sampai detik ini Allah jalla wa ala masih memberikan kepada kita keistiqomahan di atas iman, dan tidak ada yang lebih berharga dibandingkan iman. Iman adalah modal kita untuk bisa melakukan berbagai macam hal yang akan memberikan manfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Tanpa iman, semua yang dilakukan manusia dari kebaikan akan menjadi debu yang tidak ada manfaatnya. Tanpa iman, setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba tiada bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang dilakukan hamba dari kebaikan akan menjadi bernilai dan bermanfaat, manakala kebaikan tadi dilakukan dengan diiringi keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah, nasykurullah ala nikmatil iman. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Kabair karya Al-Hafidh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang dosa besar yang kedua, yaitu dosa pembunuhan. Maka berikutnya kita masuk pada dosa besar yang ketiga yang disebutkan oleh penulis. Qala al-kabiratu thalithatu as-sihru. Beliau berkata rahimahullah, dosa besar yang ketiga adalah sihir. Ikhwani fillah rahimakumullah, sihir secara bahasa terambil dari kata kerja sahara yasharu, yang artinya adalah khofiya, yakni tersamar. Dikatakan sihir atau dinamai sihir dengan sihir karena sihir adalah sebuah perkara yang terjadi dengan sebab-sebab yang samar. Itu makna sihir secara bahasa, terambil dari kata sahara yang artinya adalah khofiya, tersamar. Adapun secara istilah, maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali dalam kitabnya Al-Mughni, yang namanya sihir adalah aqdun waruqa yatakallamu bihi au yaktubuhu sahiru au ya'malu syai'an yu'athiru fi badanil mashur au qalbihi au aqlihi min ghairi mubasharatin lahu. Kata Imam Ibn Qudam Al-Hambali, Sihir itu adalah akdun, simpul-simpul tali. Waruqa dan jampi-jampi. Yatakallamu bihi sahir, yang diucapkan oleh tukang sihir. Au yaktubuhu, atau ditulis oleh tukang sihir. Au ya'malu syai'an, atau bisa jadi selain sihir itu adalah bentuknya simpul tali dan jampi-jampi, tukang sihir ya'malu syai'an, melakukan sebuah perbuatan khusus. Jadi tiga perkara ini kata Ibnu Qudamah. Sihir adalah simpul tali yang dibuat oleh tukang sihir, atau jampi-jampi yang diucapkan, ditulis oleh tukang sihir, atau perbuatan khusus yang dilakukan oleh tukang sihir, di mana tiga perkara ini adalah sumber sihir yang akan memberikan pengaruh apa, kata Ibnu Qudamah, yu'athiru fi badanil mashhur, yang akan memberikan pengaruh pada badannya orang yang disihir. Au qalbihi, atau memberikan pengaruh pada kolbunya, pada hatinya. Au aqlihi, atau memberikan pengaruh pada akalnya. Min ghairi mubasyaratin lahu, tanpa tukang sihir tadi menyentuh orang yang disihir. Ini sihir. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sehingga dari penjelasan yang disebutkan Ibnu Qudamah kita mengetahui bahwasanya sihir itu ada medianya dan pengaruhnya. Medianya tiga. Pengaruhnya dapat mencelakai orang yang disihir dalam badannya, hatinya, atau akalnya. Dan medianya tadi yang pertama ikhwan adalah simpul-simpul tali, dan ini masyhur, biasa dilakukan oleh tukang-tukang sihir, sampai Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dalam surat Al-Falaq kita diminta oleh Allah Jalla wa'ala untuk berlindung kepada Allah dari apa? Di antaranya min syarrin nafadzat, dari jeleknya wanita-wanita yang meniup. Meniup pada apa? Fil uqad, meniup pada simpul-simpul tali. Di mana simpul-simpul tali tadi adalah media sihir. Yang kedua medianya kata Ibnu Qudamah adalah jampi-jampi. Ruqa, terambil dari kata ruqyah, bacaan-bacaan. Kalau ruqyah yang masyhur di telinga kita adalah syar'i. Makanya di sini saya artikan ruqyah dengan jampi-jampi, karena tidak ada yang memahami jampi-jampi itu syar'i. Semua jampi-jampi itu adalah suatu hal yang berbeda. Jampi-jampi berupa apa? Berupa ucapan-ucapan yang tidak difahami manusia, atau tulisan-tulisan yang tidak dipahami manusia bentuknya. Kalau orang tidak paham ilmu sihir, dia gak tahu ini bacanya apa. Kalau orang tidak belajar ilmu sihir, dia dengar jampi-jampi tadi, gak paham dia maksudnya apa. Nah, ini medianya. Yang ketiga adalah amalan tukang sihir itu sendiri. Ini juga bisa menjadi media. Mungkin dia bertapa, berdiam diri tanpa sholat, atau yang lainnya dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh mereka tukang sihir. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, inilah yang disebut dengan sihir haqiqah, sihir secara hakikatnya. Dapat memberikan pengaruh kepada badannya orang yang disihir, kolbunya atau hatinya, kolbunya atau akalnya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terkadang orang yang disihir bisa sakit dengan sebab yang samar, gak tahu sebabnya apa. Diperiksa di dokter, di CT scan, tidak terdeteksi ada penyakit, tapi kok dia kesakitan, ya disihir. Atau bahkan pengaruh sihir tadi bisa sampai membawa orang yang disihir itu mati, meninggal. Atau bisa jadi bentuknya juga pengaruh sihir adalah seorang suami jadi benci istrinya, sebaliknya istri jadi benci suaminya, sehingga keduanya yang tadinya saling mencinta menjadi saling membenci, juga pengaruh sihir. Atau terkadang bisa juga pengaruhnya orang dibuat tidak sadar terhadap apa yang dia perbuat, dan inilah bentuk sihir yang pernah diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau pernah disihir oleh salah seorang Yahudi yang bernama Labid al-Aksam. Bentuk sihir yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau terkhayalkan seakan-akan telah berbuat sesuatu padahal beliau tidak berbuat itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini adalah sihir. Dan yang melakukannya, tukang-tukang sihir, mereka berhasil melakukan itu semuanya tentunya dengan izin dan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dalam bab ini mereka punya hubungan, punya silah, punya keterkaitan dengan bangsa jin. Mereka punya keterkaitan dengan syaitan. Sehingga disebut oleh para ulama, semakin kafir tukang sihir semakin sakti. Semakin kafir tukang sihir, maka akan semakin manjur sihirnya. Karena syaitan akan semakin senang untuk membantu dia. Syaitan akan semakin senang untuk berbuat sesuatu untuknya. Semakin kufur, semakin manjur. Makanya juga disebutkan para ulama, sihirnya para penyembah berhala itu lebih kuat dibandingkan sihirnya ahlul kitab. Kenapa? Karena mereka para penyembah berhala musyrikin itu lebih kafir dibandingkan ahlul kitab Yahudi Nasrani. Dan sihirnya orang Yahudi itu lebih kuat, lebih manjur dibandingkan sihirnya orang yang mengaku muslim. Karena mereka lebih kafir Yahudi dibandingkan orang-orang yang mengaku muslim. Meskipun nanti akan kita pelajari dalam kitab ini bahwa yang namanya tukang sihir itu pasti kafir. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kenapa yang namanya tukang sihir itu pasti kafir? Karena syaitan tidak akan mau membantu tukang sihir tadi apabila tukang sihir tadi masih punya keimanan dalam kalbunya. Tidak akan syaitan mengabulkan permintaan tukang sihir tadi kalau tukang sihir tadi tidak mau kafir. Makanya di antara media-media sihir yang kita ketahui banyak bentuk-bentuknya adalah kekufuran, seperti meninggalkan sholat. Kalau kamu mau sakti, bertapa di gunung sana, bertapa selama 40 hari tidak sholat. Dia mengaku muslim tapi tidak sholat, kafir dia dengannya. Nah, kalau sudah seperti itu, dia sudah tinggalkan sholat selama 40 hari. Siapa syaitan yang gak suka? Suka. Juga di antara cara untuk menjadi sakti contohnya, dia harus menginjak-injak Quran. Dia harus menginjak-injak Quran. Dia hinakan Al-Quran. Atau dia mengucapkan jampi-jampi yang di dalamnya ada lafad-lafad kesyirikan. Dengan itu dia akan menjadi musyrik. Dengan itu dia akan menjadi kafir. Nah, tatkala tukang sihir sudah kafir, syaitan baru akan membantu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama bahwasanya tukang sihir itu murtad dengan kesihirannya atau dengan perbuatan sihirnya. Murtad dia keluar dari Islam apabila yang dia lakukan adalah sihir hakiki, bukan sihir khayalan. Karena beda. Kalau sihir hakiki tadi yang kita baca dari keterangan Ibnu Qudamah yang bisa menyakiti orang yang disihir, membunuh orang yang disihir. Kalau bahasa kita di Indonesia yang masyhur santet, kemudian apa, ya semisal itu, membuat suami istri gak cinta lagi, saling tidak menyukai lagi, atau bahkan mengirimkan penyakit dan seterusnya. Itu sihir-sihir hakiki. Ada jenis sihir yang kedua, yaitu sihir khayalan, sihir takhyili, yaitu sihir yang dipraktekkan oleh tukang-tukang sihirnya Fir'aun tatkala menghadapi Nabiullah Musa alaihi salam. Nabiullah Musa alaihi salam datang mendakwahi Fir'aun dengan penuh lemah lembut, mengajaknya masuk ke dalam Islam, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Namun Fir'aun menganggap itu adalah ajakan yang hina, karena Fir'aun di saat itu dituhankan oleh kaumnya. Maka Fir'aun meminta bukti akan kerasulan yang dimiliki oleh Nabiullah Musa alaihi salam, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabiullah Musa dengan izinnya untuk bisa menjadi tongkat beliau sebagai seekor ular. Maka Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihirnya yang memang ahli, namun itu sihirnya adalah sihir khayalan. Dikumpulkanlah manusia di tengah lapang, kemudian diperintahkan tukang-tukang sihir tadi ya untuk melempar apa yang mereka punyai, dan di saat itu disebutkan adalah tali mereka lemparkan, dan tali-tali itu berubah menjadi ular. Allah subhanahu wa ta'ala menenangkan nabinya Musa alaihi salam, jangan kamu takut, wa alqi asok, lemparkan tongkat. Dan di saat itu tongkatnya Nabiullah Musa alaihi salam menjadi seekor ular yang sebenar-benarnya. Sampai-sampai tukang sihir tadi yang melawan Nabiullah Musa alaihi salam dengan tali-tali mereka yang dikhayalkan di mata-mata manusia menjadi seekor ular, padahal itu adalah tali yang disihirlah mata-mata manusia, bukan talinya berubah menjadi ular. Tatkala mereka melihat ular yang berasal dari tongkat Nabiullah Musa, mereka pun tukang-tukang sihir tadi pun sujud. Langsung sujud, karena mereka melihat ini bukan sihir, ini asli, real. Ini bukan tongkat yang sebenarnya tongkat, cuman manusia melihatnya ular. Tidak, ini betul-betul tongkat berubah menjadi ular. Beda dengan apa yang mereka perbuat, tali, hakikatnya tali, tapi manusia melihatnya sebagai ular. Ini sihir takhyili, sihir khayalan, yang biasa dipakai sulap-sulap. Kalau di kita yang terkenalnya sulap, sulap dengan kecepatan tangan, atau sulap-sulap merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain, padahal sesuatu tadi masih sebagaimana bentuk asalnya, cuman mata kita yang disihir, mata kita yang ditipu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau sihir takhyili orangnya tidak mesti kafir, orangnya tidak mesti kafir. Tapi kalau sihir hakiki yang tadi bentuknya santet ya, mengirim penyakit, membunuh tanpa menyentuh ya, dan yang lainnya dari madorot-madorot yang diupayakan oleh tukang sihir kepada orang yang disihir dengan media-media tadi, ini pasti kafir. Tidak bisa tidak kafir, pasti kafir. Nah, ikhwani fillah, beliau Al-Imam Adz-Dzahabi menyatakan di dalam kitabnya, li'anna as-sahira la budda wa an yakfura. Yang namanya tukang sihir itu pasti kafir. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang perbuatan mereka Yahudi yang meninggalkan ilmu yang dibawa oleh nabi-nabi mereka, dan mereka beralih kepada ilmu-ilmu syaitan, yaitu ilmu-ilmu sihir. Allah firmankan di dalam ayatnya yang mulia, ayat yang ke-102 dari Al-Baqarah, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا yu'allimuna an-nasa sihra. Ikhwani fillah rahimakumullah, Allah berfirman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada kerajaannya Musa, atau pasca berkuasanya Sulaiman, afwan. Dan mereka Yahudi mengikuti apa yang dibaca oleh para setan pasca kerajaannya Sulaiman alaihi salam. Disebutkan di dalam riwayat yang disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya Nabiullah Sulaiman itu punya istilahnya kalau dia mengucapkan apa-apa terus ditulis sama orang lain istilahnya apa? Katib. Kalau bahasa Arabnya katib. Juru tulis. Ayo. Nabiullah Sulaiman itu punya juru tulis namanya Asif. Asif. Panjangannya pakai sad kemudian fa Asif. Setiap Nabiullah Sulaiman berbicara itu dicatat pembicaraannya oleh Asif ini. Dan hasil tulisan dari ucapan-ucapan Nabiullah Sulaiman itu disimpan di bawah kursi beliau. Alaihi salam. Setelah meninggalnya Nabiullah Sulaiman, syaitan mereka bermakan. Mereka mengambil lembaran-lembaran yang ditulis oleh Asif yang berasal dari ucapan-ucapannya Nabiullah Sulaiman, diambil lembaran-lembaran tadi, kemudian pada jarak antara satu baris dengan baris yang lain ditambahi tulisan oleh syaitan, dan tulisan-tulisan tadi adalah sihir. Tulisan-tulisan tadi adalah sihir. Jadi kalau kiranya dalam satu lembar itu ada 5 baris tulisannya Asif menukil apa yang diucapkan oleh Nabiullah Sulaiman, antara satu baris ke baris yang lain itu ditambahkan tulisannya setan, dan mereka menambahkan, syaitan menambahkan dalam lembaran tadi tulisan-tulisan yang sejatinya itu adalah sihir. Itu maksudnya. Dan mereka Yahudi mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan. Jadi yang diambil oleh Yahudi adalah tulisan-tulisan setan tadi. Yang diselipkan di antara ucapan-ucapan yang dinukil dari, yang ditulis dari ucapannya Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Itu sihir. Sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, Allah di sini dalam ayat yang mulia ini berusaha menepis apa yang diperbuat oleh Nabiullah Sulaiman itu bukan sihir. Karena sihir yang ada dalam tulisan-tulisan tadi adalah tulisan-tulisan setan. Yang dalam kisah yang lain disebutkan dalam riwayat yang lain. Syaitan setelah menuliskan tadi, sihir-sihir tadi, mereka menyodorkan, syaitan tadi menyodorkan tulisan tadi kepada manusia. Lihat, inilah yang menjadikan Sulaiman berhasil menguasai kalian. Sihir. Dituduh Nabiullah Sulaiman pakai sihir. Karena kan luar biasa. Kerajaan beliau itu kerajaan yang mencakup jin dan manusia. Hewan bahkan. Beliau kuasai semua itu. Jin-jin beliau kuasai. Manusia beliau kuasai. Bahkan hewan-hewan beliau kuasai. Beliau tahu hewan bicara apa. Tahu beliau. Kerajaannya seperti itu memang. Wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Itu doanya Nabi Sulaiman. Nabiullah Sulaiman meminta kepada Allah sebuah kerajaan yang tidak akan layak untuk diberikan kepada orang yang hidup setelah beliau alaihi salam. Kerajaan yang luar biasa. Nah, syaitan lantas membawa kertas-kertas tadi dan menyodorkannya kepada manusia ini. Ini yang di baca ini yang dilakukan oleh Sulaiman, sihir, sehingga Sulaiman bisa menguasai kalian. Dengan itu mereka pun marah. Manusia di kala itu pun marah. Maka Allah tepisin. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir karena Sulaiman tidak menyentuh sihir meskipun satu huruf. Dia berhasil mendapatkan kekuasaannya dan kerajaannya yang luar biasa dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, berkat doa yang ia panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala. Tidak kafir Sulaiman. Tidak menyentuh sihir meskipun satu huruf. Tapi yang kafir itu siapa? Walakinna syayatina kafaru. Tapi yang kafir itu adalah setan. Bukan Sulaiman yang kafir. Tapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Kenapa? Yu'allimunan nasa sihra. Karena mereka mengajari manusia sihir. Ya, mengajari manusia sihir itulah setan. Nah, wa ma unzila 'alal malakain, dan sihir itu tidak diturunkan kepada dua malaikat. Karena mereka dahulu Bani Israel, khususnya dalam hal ini adalah bangsa Yahudi, menganggap sihir itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dan Mikail. Dibawa sihir itu adalah Jibril dan Mikail. Mau dibantah oleh Allah Jalla wa ala. Wa ma unzila 'alal malakain. Sihir itu enggak diturunkan kepada dua malaikat, tidak dibawa oleh Jibril, tidak dibawa oleh Mikail. Yang mengajarkanlah syaitan. Bi Babila Harut wa Marut, yaitu syaitan yang ada di Babil, Babilonia, yang bernama Harut dan Marut. Harut dan Marut, ikhwah, ini terjadi khilaf panjang di kalangan para ulama tentang siapa keduanya. Ya, Harut dan Marut. Dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan bahwasanya tidak ada nas yang pasti menyebutkan tentang adanya Harut dan Marut kecuali ayat ini. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang menceritakan secara detail tentang siapa Harut dan Marut. Sehingga menjadi perselisihan di kalangan para ahli tafsir terkait dengan hakikatnya Harut dan Marut ini siapa. Ada yang mengatakan dia manusia, manusia yang kafir termasuk daripada syaitan, ada yang mengatakan jin, ya, jin yang kafir juga dari kalangan syaitan, karena syaitan itu mencakup syaitan, jin dan manusia, bisa dua-duanya. Syaitan itu enggak mesti jin, manusia juga bisa jadi setan. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan Harut dan Marut adalah malaikat. Malaikat. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, dan yang kita kuatkan dalam bab ini wallahu a'lam bishawab, karena tidak adanya dalil yang pasti menyatakan tentang siapa Harut dan Marut, maka kita cari pendapat yang paling sesuai dengan dalil-dalil Quran dan hadis yang lain, yaitu kalau yang disimpulkan Ibnu Katsir bahwasanya Harut dan Marut inilah manusia dari kalangan setan mengajari manusia sihir di sebuah daerah namanya Babil, Babilonia. Bukan malaikat. Harut dan Marut bukan malaikat. Kenapa? Beliau sebutkan. Alasan kenapa Harut dan Marut bukan malaikat, karena malaikat tidak mungkin mengajarkan kekufuran. Sedangkan di sini dikatakan Harut dan Marut itu mengajarkan sihir. Dan Allah sudah katakan di awal tadi, syaitan kafir karena mengajarkan sihir. Sedangkan malaikat, tidak mungkin mereka mengajarkan sebuah kemaksiatan, apalagi kekufuran dalam bab ini adalah sihir. Para malaikat adalah makhluk-makhluk yang suci. Allah firmankan, la ya'suna allaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah, ya, bermaksiat kepada Rabb mereka, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan mereka selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Malaikat itu selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala malam dan siang, enggak pernah bosan. Ini malaikat. Sehingga jauh apabila mau dianggap bahwasanya Harut dan Marut adalah malaikat. Yang paling dekat dengan dalil-dalil nas dari Quran dan hadis, Harut dan Marut ini bukan malaikat, dia adalah manusia yang termasuk dari golongan setan yang mengajari manusia sihir. Ikhwani fillah rahimakumullah, ada riwayat, ya, riwayat Indah Ahmad, dalam riwayat Ahmad, tapi hadisnya ada dhaif. Dan ini yang dijadikan sebagai pegangan ulama yang berpendapat Harut dan Marut adalah malaikat. Ini pendapat dipegangi oleh ahli tafsir juga, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Jadi riwayatnya, meskipun tadi saya sampaikan dhaif, ya, dan kita kuatkan Harut dan Marut manusia dari kalangan syaitan, tapi kita sebutkan ini dalam bab faedah. Jadi ikhwan fillah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam, para malaikat di antara mereka ada yang bertanya, Apakah engkau jadikan di muka bumi ini makhluk yang bermaksiat dan menumpahkan darah? Manusia kan sifatnya seperti itu. Allah ciptakan pada manusia sisi kebaikan, dan Allah ciptakan pada manusia sisi kejelekan. Nah, para malaikat berkata, tatkala Allah ciptakan Adam alaihi salam, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya Allah, apakah engkau menjadikan di muka bumi ini makhluk yang berbuat kerusakan di dalamnya, ini manusia, dan menumpahkan darah, dalam kondisi kami para malaikat selalu bertasbih kepadamu, selalu mensucikanmu. Namun Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya saya lebih tahu, sesungguhnya saya tahu apa yang kalian tidak tahu. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala setelah mengucapkan ini, dibalas oleh para malaikat dengan ucapan mereka, Rabbana nahnu atwa'u laka min bani Adam. Ya Allah, kami itu lebih taat kepadamu dibandingkan anak Adam. Ya, karena tadi sifatnya malaikat kan, la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru. Enggak pernah maksiat, selalu taat. Maka Allah uji, halumu malakaini minal malaika hatta nuhbituhuma ilal ardi fananduru kaifa ya'malan. Kalau begitu, sini, bawakan kepada saya dua malaikat, saya turunkan dia ke muka bumi, lihat bagaimana keduanya berbuat, lihat apa yang akan keduanya amalkan tatkala di muka bumi. Maka para malaikat mengajukan ini, Harut dan Marut. Ini Harut dan Marut ini. Ikhwani fillah rahimakumullah, Harut dan Marut pun diturunkan ke muka bumi dalam sifat yang sama seperti manusia, ada sisi jelek, ada sisi baik. Ada sisi jeleknya, ada sisi baiknya. Maka Allah uji dua malaikat tadi dengan seorang wanita. Wanita yang ditampilkan dalam kondisi cantik jelita. Ya. Tatkala dua malaikat ini, Harut dan Marut, melihat wanita tersebut, maka keduanya meminta wanita tadi, mohon maaf untuk berbuat perzinahan. Ya, maka wanita tadi mengatakan iya, tapi kalian berdua harus berbuat syirik. Maka Harut dan Marut tidak mau. Kemudian esoknya lagi wanita tadi datang dan diminta lagi oleh Harut dan Marut yang tadi sudah diturunkan ke bumi dalam kondisi sifatnya seperti manusia, ada sisi baik, ada sisi buruk. Wanita tadi membawa seorang anak. Para wanita tadi mengatakan, ya saya mau, tapi syaratnya kalian harus bunuh anak ini. Harut dan Marut mengatakan, tidak, kami tidak akan membunuh anak tadi. Esok harinya lagi, datang wanita tadi tidak membawa, bukan hanya membawa anak, tapi juga membawa khamr, minuman yang memabukkan. Diminta lagi oleh Harut dan Marut. Ya. Kemudian wanita tadi menjawab, "Ya, saya mau, tapi kalian harus minum minuman ini, khamr." Ya. Diminumlah khamr tadi, terjadilah apa yang terjadi sampai anak tadi dibunuh, terjadilah juga tadi perzinahan, ya. Dan lihat sifat. Meskipun malaikat kalau diberikan sifat seperti manusia. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini sebagai jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ucapan malaikat, kami lebih taat dibandingkan anak Adam, kami lebih taat kepadamu. Kalau memang malaikat bentuknya malaikat, nyata ikhwan, malaikat gak pernah maksiat. Tapi yang namanya manusia, meskipun malaikat kalau dijadikan dalam bentuk manusia, itu pasti akan selalu apa, akan selalu berperang ini, sikap baik dan sikap buruk gitu. Makanya dikatakan, siapa yang bisa memenangkan sisi baiknya dibandingkan sisi buruknya, maka dia lebih utama dibandingkan malaikat. Karena malaikat diciptakan sisi baik, tapi tidak diciptakan sisi buruk. Makanya mereka tidak pernah maksiat. Tapi manusia diciptakan dua faktor ini, faktor untuk berbuat baik, faktor untuk berbuat buruk. Siapa yang menang faktor baiknya sehingga menjadi dominan itu perbuatan baiknya dalam hidup, dia akan lebih utama dibandingkan malaikat. Karena dia bisa mengalahkan hawa nafsunya. Namun sekali lagi tadi, ya, saya katakan di awal, hadis ini ada perbincangan di kalangan para ulama tentang kesahihannya, tapi dijadikan sebagai dalil, ya, oleh para ulama yang menyatakan Harut dan Marut adalah malaikat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Tapi yang tadi kita kuatkan sebagaimana disebutkan di awal, Harut dan Marut manusia, manusia dari kalangan syaitan, yang mereka kafir mengajari manusia sihir. Allah lanjutkan masih di ayat 102. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan keduanya yaitu Harut dan Marut tidaklah mengajari manusia, tidaklah mengajari seorang pun hingga keduanya mengingatkan orang tadi yang ingin belajar sihir, sesungguhnya kami ini ujian. Jangan kamu kufur. Ini syahidnya. Kenapa mempelajari sihir itu akan menjatuhkan seorang kepada kekufuran? Karena Harut dan Marut tadi tatkala mau ngajari sihir diingatkan dulu, jangan belajar sihir. Kami ini ujian. Jangan kamu kafir. Jangan kamu kafir. Maksudnya jangan kamu belajar sihir. Nanti kamu bisa jadi kafir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Ya, tatkala orang yang tadi mau belajar nggak peduli, mau kafir nggak kafir, maka Harut dan Marut pun mengajarkan orang tadi sihir. Apa yang dipelajari? Manusia mempelajari dari Harut dan Marut cara yang dengannya mereka bisa memisahkan antara seorang lelaki dengan istrinya. Jadi belajar supaya bisa memisahkan dua orang yang saling mencintai. Tapi Allah ingatkan, wa ma hum bidhorina min ahadin illa biidznillah. Ya. Dan mereka tidak akan bisa memberikan madharat kepada seorang pun kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ciptakan sihir dengan hikmahnya dan Allah ciptakan penangkalnya. Sebagaimana Allah ciptakan penyakit, Allah Subhanahu wa taala ciptakan obat. Allah takdirkan ada sihir dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada penangkalnya, sesuatu yang bisa melindungi seorang dari sihir tadi. Dan tidak akan bisa tukang sihir memberikan pengaruh jelek kepada orang yang disihir kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini ayat yang ke-102 dari Al-Baqarah yang sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya segala bentuk praktek sihir adalah kekufuran, dan sihir asalnya adalah dari syaitan, bukan dari para malaikat, bukan dari para nabi. Mereka, para malaikat dan para nabi, tidak menyentuh sihir meskipun satu huruf. Yang menyentuh sihir adalah mereka, syaitan. Kata Al-Imam Adz-Dzahabi, "Wa ma li syaitanil mal'un gharadun fi ta'limihi al-insana as-sihra illa li yusyrika bih." Dan syaitan yang terlaknat tidaklah memiliki tujuan dalam mengajarkan manusia sihir kecuali agar manusia tadi berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalam bentuk apapun sihirnya, dalam bentuk apapun sihirnya, mau sihirnya pakai Al-Quran, mau sihirnya pakai jampi-jampi bukan Al-Quran, selama memang realnya, nyatanya itu sihir, maka orangnya pasti musyrik, orangnya pasti kafir. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, memangnya ada orang yang sihir dengan media Quran? Ada sihir dengan media Al-Quran. Beberapa ayat dicuplik, ya, kemudian dituliskan di kertas, kemudian disimpan, dan Al-Qurannya diiringi dengan tulisan-tulisan jambi-jambi yang tidak jelas. Ya, intinya adalah merendahkan Al-Quran. Nah, dan tukang sihir, dukun-dukun, itu adalah yang paling masyhur dalam bab ini. Mereka lah tukang sihir, dukun-dukun. Dan yang namanya dukun itu tidak mesti pakai pakaian dukun. Ada dukun-dukun yang berpakaian Islam tapi prakteknya praktek sihir, maka pakaiannya tidak membenarkan perbuatannya. Selama yang dilakukan tadi adalah jampi-jampi atau bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala untuk mengobati, untuk mencelakai tanpa menyentuh orang yang diobati, orang yang dicelakai, maka itu adalah sihir. Contoh, contohnya ikhwani fillah rahimakumullah, tatkala ada orang yang menjanjikan pengobatan, pakai peci dia, pakai sorban. Apa media yang dilakukan pengobatannya? Bawa ayam hitam, sembelih. Dia mengajak untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakitnya nanti akan dipindah ke ayam tersebut. Atau bawa ini, bawa itu, bawa sajian ini, bawa sajian itu. Mungkin bahasanya bukan sajian. Bawa perantara ini, perantara itu, telur. Apalagi? Kemenyan mungkin. Dijadikan sebagai media. Ayam hidup. Iya, tadi. Ya kan? Ayam hidup atau semisalnya untuk mengobati janjinya. Ya, itu sihir. Dan bukan karoma. Kadang seorang bingung ya membedakan antara sihir dan karoma. Orang bisa sakti-sakti sedikit, itu karoma itu. Wali Allah. Orang bisa sakti-sakti dikit, bisa berbuat ini, bisa berbuat itu, langsung dikatakan itu karomah. Ikhwah, yang namanya karomah itu adalah untuk wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karomah itu tidak akan muncul pada orang fasik. Karomah itu pasti muncul pada seorang mukmin. Sehingga kalau ada orang yang mengaku enggak pernah sholat karena sudah sampai pada tingkatan ma'rifat, sholatnya katanya di Masjidil Haram padahal dia di dalam rumah, dia bisa melakukan ini dan itu dari perkara-perkara yang ajaib, maka itu sihir, bukan karomah. Seyakin-yakinnya kita katakan itu bukan karomah sama sekali. Karena karomah ikhwah adalah bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada wali-wali Allah, dan wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak akan ada rasa takut bagi mereka dan tidak akan ada rasa sedih bagi mereka. Siapa wali-wali Allah? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini firman Allah Jalla wa'ala. Dan sebesar-besar praktek keimanan dan ketakwaan adalah melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kalau ada orang tidak sholat berjamaah di masjid, bahkan meyakini tidak wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi dia, bahkan meyakini tidak wajibnya sholat bagi dia, kemudian dia bisa berbuat aneh-aneh yang keluar dari nalar manusia, itu sihir, bukan karomah. Apalagi sebelum dia melakukannya dia berjampi-jampi dulu, jelas itu sihir. Yang namanya karomah itu muncul tiba-tiba, tanpa diniatkan oleh orang yang mendapatkan karomah. Itu. Gak ada ucapan-ucapan yang diucapkan. Gak ada jambi-jambi yang diucapkan kalau orang mau dapat karomah. Karomah itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba yang mendapatkannya dapat dari itu. Sebagaimana yang terjadi pada perang Badar. Para sahabat radhiyallahu taala anhum mendapatkan karomah. Diriwayatkan di antaranya mereka mau menebas musuhnya sebelum pedangnya menebas sudah terlepas dulu. Ini karomah. Ya. Apakah dia mengucapkan ucapan-ucapan dulu, jambi-jambi dulu lah? Tidak ada. Para sahabat murni dengan keimanan dan ketakwaan mereka berperang di jalan Allah Jalla wa'ala untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, mendapatkan karomah dari Allah dalam bentuk semisal ini. Dan itu banyak. Dan pantas yang diterima oleh para sahabat sebagai karomah. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan kita sebagai seorang muslim percaya kepada karomah. Tidak, bukan kita tidak percaya, tapi kita percaya kepada karomah, dan itulah sebuah bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada wali-walinya. Namun dalam bab ini kita enggak hulu ya. Kita jangan sampai hulu. Berlebih-lebihan dalam bab karomah, menetapkan fulan punya karomah dengan sanad yang tidak jelas. Ya. Hanya karena katanya fulan wali fulan pernah begini, katanya wali fulan pernah begitu, hanya modal katanya tanpa sanad. Nah, ini jangan sampai kita bermudah-mudahan ya menganggap setiap hal yang diceritakan itu benar, apalagi menganggap cerita-cerita tadi sebagai bentuk karomah. Nah, kita percaya karomah. Dan kita percaya wali-wali Allah Subhanahu wa taala ada karomah. Namun wali-wali Allah mendapatkan itu tanpa niat dari mereka, murni karena bantuan dari Allah atas iman dan takwa yang ada pada kalbu-kalbu mereka. Tidak bisa niat ikhwan. Oh, pengen dapat karomah, niat. Wali-wali Allah enggak seperti itu. Dia pengen berbuat sesuatu yang di luar nalar, kemudian dia mendapatkan karomah tersebut secara langsung real, enggak. Bahkan para wali-wali Allah itu mendapatkan karomah dalam kondisi mereka enggak sadar terkadang dapat karomah. Nah, ini sama-sama keluar dari nalar. Tapi yang satu adalah bentuk kemuliaan yaitu karomah, yang satunya bentuk kehinaan yaitu sihir. Dan inilah yang sedang kita bahas, dan pembahasan berikutnya lanjutan dari apa yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Al-Dhahabi. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bismillah taala, intinya dalil yang menyatakan sihir adalah kekufuran adalah Al-Baqarah ayat 102. Ya, Al-Baqarah ayat 102. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.